bagi setiap pembaca Al-Quran fis sholati kana au fi ghairiha, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Idza faragha min al-fatihati, apabila selesai dari membaca surat Al-Fatihah, an yaqula, agar dia mengucapkan amin. Disunnahkan bagi setiap pembaca surat Al-Fatihah, baik di dalam sholat atau di luar sholat, ya, jika telah selesai dari membaca surat Al-Fatihah, disunnahkan untuk membaca atau mengucapkan amin. Wal ahaditsus sahihatu fi dzalika katsiratun masyhurah, dan hadis-hadis yang sahih tentang hal ini yang menunjukkan disunnahkannya amin setelah membaca Al-Fatihah, baik di dalam salat ataupun di luar salat, hadis-hadis tentang ini katsirah masyhurah, banyak dan masyhur. Di antara hadis yang menunjukkan disunnahkannya ucapan amin setelah selesai dari surat Al-Fatihah, di antaranya adalah hadis yang dibawakan oleh penulis nanti di akhir pembahasan. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu waladdallin fakulu amin." Apabila imam dia mengucapkan waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Fa innal malaikata tu'minu, karena sesungguhnya malaikat juga mengaminkan. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, dan barang siapa yang aminnya itu sesuai atau bersamaan dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Dalam lafaz yang lain, idza ammanal imam fa amminu, apabila imam mengucapkan amin, fa amminu, maka ucapkanlah juga oleh kalian amin. Ya. Ini dalil yang pertama. Ya. Dan ini dalil untuk ucapan amin di dalam sholat. Juga dalil yang lain, dalil yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salami wat ta'min. Tidaklah Yahudi hasad dengki kepada kalian dalam sesuatu, ya, seperti hasadnya mereka kepada kalian dalam hal salam dan ucapan amin. Di dalam Islam disyariatkan untuk menebarkan salam, ya, setiap bertemu, setiap berjumpa, ya, setiap berpapasan, assalamualaikum. Kemudian yang disalami menjawab, waalaikumsalam warahmatullah. Ketika mau masuk rumah, assalamualaikum, dan seterusnya. Ya, disunahkan menebarkan salam. Juga disunahkan mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Ini disyariatkan dalam Islam. Nah, orang-orang Yahudi sangat iri, dengki, ya, hasad. Nah, terhadap kaum muslimin, ya, dalam hal ini. Nah, ma hasadatkumul yahud ala syai'in ma hasadatkum ala salami wa ta'mid. Tidaklah orang-orang Yahudi hasad kepada kalian dalam sesuatu seperti hasadnya mereka kepada kalian dalam hal salam dan ta'min. Ucapan amin. Dalam hal salam dan ucapan amin. Adapun dalil disunnahkannya ucapan amin setelah membaca surat Al-Fatihah di luar sholat. Di luar sholat. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis samaa amin fawafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Apabila salah seorang dari kalian mengucapkan amin, dan malaikat yang di langit juga mengucapkan amin, dan bersamaan ucapan orang tersebut dengan aminnya malaikat, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, di sini umum. Nah, tidak disebutkan di dalam sholat, ya, tetapi umum. Ini menunjukkan mencakup di dalam sholat dan juga di luar sholat. Ini diantara dalil-dalil disunnahkannya bagi setiap orang yang membaca Al-Fatihah, baik di dalam sholat atau di luar sholat, ya, disunnahkan baginya untuk mengucapkan amin. Waqad qaddamna fil fasli qablahu. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala waqad qaddamna fil fasli qablahu, dan telah kami sampaikan pada pasal sebelumnya, pasal yang ke-34, annahu yustahabbu an yafsila baina akhiril Fatihati wa baina amin bisaktatin latifah, bahwasannya disunnahkan untuk memisahkan antara akhir Al-Fatihah dan ucapan amin dengan saktah, ya, saktah yang sebentar. Nah, saktah yaitu diam yang sebentar. Ini pembahasan tentang saktah di dalam sholat, ya. Nah, beberapa tempat na'am di mana seorang diam di dalam sholat, ya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan ada 4 saktah, 4 tempat untuk orang yang sholat dia diam ketika berdiri. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Na'am. Dan saktah yang beliau maksud di sini sudah kita jelaskan. Na'am. Bahwasanya saktah yang beliau maksud di sini telah diingkari oleh yang lainnya. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya. Kemudian setelah beliau menjelaskan tentang disunahkannya mengucapkan amin bagi orang yang membaca surat Al-Fatihah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, dan ini madhab jumhur mayoritas para ulama. Setelah membahas ini, beliau membahas tentang makna ucapan amin. Apa maknanya? Wa maknahu Allahumma stajib. Dan makna ucapan amin, kata beliau, adalah Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama dan juga mayoritas ahlul lughah, ahli bahasa, bahwasannya ucapan amin artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Dan di sana banyak pendapat-pendapat yang lain, ya, karena terjadi perselisihan tentang makna amin. Menjadi beberapa pendapat yang sangat banyak. Dan yang sahih, makna amin adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama, bahkan mayoritas atau jumhur ahli lughah, ahli bahasa. Baik, kita baca pendapat-pendapat yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di sini. Wakila, ada juga yang mengatakan maknanya adalah kadzalika falyakun. Kadzalika falyakun. Seperti itulah hendaknya terjadi. Atau falyakun kadzalik. Jadilah seperti itu. Wakila, ada juga yang mengatakan if'al. Amin artinya laksanakanlah. If'al. Wakila, ada juga wakila maknahu, ada juga yang mengatakan la yakdir ala hadza ahadun siwaka. Maknanya adalah la yakdir ala hadza ahadun siwak. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk melakukan ini selainmu, ya Allah. La yakdiru ala hadza ahadun siwaka. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan ini selain engkau, ya Allah. Wakila maknahu la tukhayyib roja'ana. Ada juga yang mengatakan makna amin adalah la tukhayyib roja'ana. Jangan engkau mengecewakan harapan kami, ya Allah. Wakila, ada juga yang mengatakan maknahu Allahumma aminna bi khairin. Allahumma aminna bi khairin, ya Allah, tundukkanlah kami kepada kebaikan. Itu mudahkanlah untuk melakukan kebaikan. Allahumma aminna bi khairin. Wakila, ada juga yang mengatakan huwa tabi'ullahi ala ibadihi yadfa'u bihi anhumul afat. Tabi'ullah, kalau di kamus taba'a yatba'u atau tabi'un, cap atau stempel maknanya, ya. Tawbi'ullah ala ibadihi. Cap atau stempelnya Allah terhadap hamba-hambanya. Wallahu alam, kalau ada makna yang lain dicari di kamus, tidak mendapatkan kecuali makna ini. Tawbi'ullah ala ibadihi. Yadfa'u bihi anhumul afat. Yang dengannya tertolak musibah-musibah dari mereka, atau kejelekan-kejelekan dari mereka. Yang dengannya tertolak kejelekan-kejelekan dari mereka, yaitu dari hamba-hamba Allah. Wakilah, ada juga yang mengatakan hiya darajatun fil jannah yastahiquha qailuha. Ada juga yang mengatakan, amin di sini adalah satu derajat di dalam surga. Derajat atau kedudukan di dalam surga. Yastahiquha qailuha, yang berhak mendapatkan derajat ini di dalam surga bagi orang yang mengucapkannya. Bagi orang yang membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dia mengucapkan amin. Wakilah, ada juga yang mengatakan huwa ismun min asma'illahi ta'ala. Amin adalah salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan pendapat ini dhaifun jiddan, sangat lemah sekali. Wa ankara al-muhaqqiquna wal jamaahir hadza. Dan beliau juga mengatakan para ahlu tahqiq dan juga mayoritas para ulama mengingkari makna ini, bahwasanya amin salah satu nama dari nama-nama Allah. Para ahlu tahqiq mengingkari makna ini. Wakila, ada juga yang mengatakan huwasmun ibraniyun mu'arrabun. Ada yang mengatakan amin di sini nama dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini bahasanya Yahudi. Mu'arrab, kemudian diarobkan. Amin aslinya dari bahasa Ibrani, kemudian diarobkan. Dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian waqala Abu Bakar Al-Warraq, berkata Abu Bakar Al-Warraq, Abu Bakar Muhammad bin Ismail Ibn Al-Abbas Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan hiya quwwatud du'a wastinzalur rahmah. Kata amin di sini adalah kekuatan doa. Quwwatud du'a, kekuatan suatu doa. Wastinzalur rahmah, dan meminta diturunkannya rahmat. Dalam cetakan lain, kuwatun lidduai wastinzalir rahmah. Dalam cetakan yang ada pada kami tidak ada lamnya. Kuwatud duai wastinzalir rahmah. Kekuatan doa dan meminta agar diturunkannya rahmat. Wakila ghairu dzalik. Ada yang berpendapat selain itu. Al-muhim, pendapat tentang makna amin sangat banyak. Sebagiannya telah disebutkan tadi. Dan yang sahih, makna amin adalah Allahumma stajib. Ini maknanya. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama dan juga jumhur mayoritas ahli bahasa. Kemudian wafi amin lughat. Setelah selesai membahas maknanya, ringkasnya makna amin adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Kemudian beliau membahas tentang cara pengucapan amin. Wafi amin lughatun, dan pada kalimat amin itu ada beberapa bahasa, ada beberapa bentuk pengucapan. Qala al-ulama, berkata para ulama, afsahuha amin bil mad wa takhfifil mim. Yang paling sahihnya, yang paling fasihnya, ya, yang paling fasihnya dalam ucapan amin adalah amin bil mad, dengan panjang amin, dengan panjang a-nya, wa takhfifil mim, dan mimnya diringankan, tidak ditasydid. Bukan amin, bukan, tetapi amin dengan mad, amin, dan ringannya huruf mim, artinya tidak ditasydid huruf mimnya. Ini yang paling fasih, amin. Wasania, ada juga bentuk pengucapan yang lain. Yang kedua, bil qasr, dengan pendek. Dengan pendek. Amin. Nah, A-nya pendek. Amin. Wahatani masyhuratan, dan dua bahasa ini masyhur. Dua cara pengucapan ini masyhur. Amin, ya, dengan panjang a-nya dan juga dengan pendek a-nya. Amin. Dua bahasa ini masyhur, atau dua cara pengucapan amin dengan dua cara ini masyhur, tapi yang paling fasihnya adalah dengan mad, dengan dipanjangkannya. Amin. Wasalithah, ada bentuk bahasa yang ketiga, namun ini tidak masyhur. Ya. Kalau yang masyhur yang dua tadi, namun dari dua yang masyhur ini yang paling fasih adalah dengan mad. Yang pertama, cara baca yang ketiga, amin bil imalah, dengan imalah. Ma'al mad bainahuma, disertai mad antara keduanya. Bagaimana bacaan imalah? Yang sudah belajar tajwid. Amin dibaca imalah. Gimana? Adal. Ma'ahad. Amin dibaca imalah. Nah, fadal. ihsan. Hah? Kenapa? Allah alam. Nah, ini perlu belajar tajwid ini. Nah. Kelas 7. Hasan. Hah? Lupa. Nah, yang lain. Bacaan imalah. Belum pernah dengar ya? Hah? Belum pernah dengar istilah imalah. Abdul. Hah? Hah? Kenapa? Naam. Sekarang amin. Hah? Sudah ada jalan ya. Sudah ada jalan. Sudah tergambar. Hah? Buka asa. Hah? Bismillahimajreha. Amin. Berarti amin. Nah, hanya mengucapkan e ya. Dan orang Arab agak susah mengucapkan e. Hakahua au hakaha al-wahidi an hamzata wal kisai. Cara pengucapan dengan imalah amin di sini dihikayatkan oleh al-imam al-wahidi dari Hamzah dan juga dari al-kisai. Nah. Mana Taufik? Gak ada. Kalau orang Amerika gimana mengucapkan amin? Amin kan ya? Hah? Jadi yang ketiga. Namun ini tidak masyhur ya. Ar-Rabi'ah yang keempat, cara pengucapan amin bitasydidil mim ma'al mad, dengan ditasydidkannya huruf mim ma'al mad disertai dengan mad. Amin. Nah, pakai mad. Hakaha al-wahidi anil Hasan wal Husain ibnul Fadl. Cara baca ini dihikayatkan oleh al-wahidi dari al-Hasan, yaitu al-Hasanul Basri, wal Husain ibnul Fadl, dan juga dari al-Husain ibnul Fadl. alaihim rahmatullah. Qala, berkata Al-Wahidi, Al-Wahidi yang menghikayatkan cara baca seperti ini dari Hasan dan Husain ibn al-Fadl, beliau mengatakan, wa yuhaqqiqu dzalik ma ruwiya an Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu. Dan yang menguatkan itu dalam cetakan lain, wa tahqiqu dzalik. Dan yang menguatkan itu adalah apa yang diriwayatkan dari Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, makna dari amin adalah qasidina nahwak wa anta akram min an tukhayyib qasidan. Maknanya adalah qasidina nahwak, orang-orang yang menuju kepada engkau, dan engkau ya Allah akram min an tukhayyib qasidan, dan engkau ya Allah lebih mulia dari mengecewakan orang yang sedang menuju kepadamu. Ini hadza kalamul wahidi, ini ucapannya Al-Wahidi rahimahullahu taala. Dikomentari oleh Al-Imam Nawawi setelahnya, wa hadhihi rabi'ah, bahasa yang keempat ini, cara pengucapan yang keempat ini, gharibatun jiddan, sangat asing sekali. Amin dengan ditasydidnya mim. Ini asing sekali kata beliau. Waqad addaha aktsaru ahli lughati min lahnil awam, dan mayoritas ahli lughah, ahli bahasa, telah menganggap cara pengucapan seperti ini termasuk dari kesalahan pengucapan dari orang-orang awam. Orang-orang awam mengucapkannya amin, sehingga dari mulut ke mulut. Nah, padahal asalnya dari orang awam, nah, yang tidak tahu, nah, cara pengucapan yang benar. Baik. Dan dikatakan oleh Al-Imamul Jauhari, wa tasydidul mim khata'un, dan mentasydidkan huruf mim ini khata. Ya. Baik tasydidnya disertai mad amin, atau dengan pendek amin, itu juga khata. Ya. Baik. Di sini ada bahasa yang tidak disebutkan oleh penulis, cara pengucapan yang lain. Apa? Tasdid ma'al qasr. Kalau ini kan ditasjidkan min, yang keempat ini ditasjidnya huruf mim dengan mad. Amin. Ada yang qasr ma'a tasjid, ay tasjidil mim, pendek dan di tasjid huruf mimnya. Amin. Tapi mentasdidkan huruf mim dalam ucapan amin ini khoto, kesalahan. Sebagian para ulama yang lain mengatakan naam do'ifah, lemah. Bahkan Al-Imam Nawawi sendiri beliau mengatakan syadzah, cara pengucapan dengan tasdid mim ini syadz, ganjil, mungkaroh, bahkan kata beliau juga mungkar, mardudah, tertolak. Nah. Bahkan Al-Imam Abu Muhammad Al-Juwayni rahimahullahu taala, la ta'rifuhul Arab, cara pengucapan amin dengan ditasdidkan mim ini tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Baik. Ini beberapa cara pengucapan amin. Ada dua cara pengucapan yang masyhur, amin dengan dimad dipanjangkan dan diringankan mimnya amin. Yang kedua, dengan dipendekkan na'am. Dan kedua bahasa ini masyhur. Namun yang paling fasih, yang dimadkan, dipanjangkan. Amin. Ada bahasa yang ketiga, dengan imalah. Amin. Nah, adapun bahasa yang keempat, dengan tasdid huruf mim, maka ini adalah bacaan yang lemah, yang tidak dikenal oleh Arab, baik dengan qasr atau dengan mad. Kalau di tasdid mimnya, ini bacaan yang lemah, bahkan mungkar. Kemudian, bagaimana kalau seseorang dia membacanya dengan bacaan yang lemah tadi? Ya. Bukan yang pertama, kedua, dan ketiga, bukan, tetapi yang keempat. Amin atau amin. Nah, ya. Dengan ditasdidkannya huruf mim. Wa qala jama'atun min ashabina, berkata para jamaah dari para sahabat-sahabat kami, man qala hafiz sholati batolat sholatuh. Barang siapa yang mengucapkannya di dalam sholat, ya, dengan tasjid huruf mim, batalat sholatuh, batal sholatnya. Batal sholatnya. Ini pendapat sebagian para pengikut madhab syafi'iyah. Pendapat sebagian para pengikut madhab syafi'iyah. Namun yang sahih, na'am, yang sahih dalam masalah ini, kita tidak bisa mengatakan batal atau tidaknya sholat seseorang kecuali dengan dalil. Dan di sini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasannya orang yang mengucapkan amin dengan tasdid huruf mim itu batal sholatnya. Tidak ada. Nah, baik. Sehingga yang sahih tidak batal sholatnya. Nah, tidak batal sholatnya. Sama saja dia belum tahu, ya. Nah, sehingga dia mentasdid huruf mimnya, mungkin baru masuk Islam, ya, atau baru belajar sholat, ya, atau dia berpendapat dengan pendapat ditasdidkannya huruf mim, ya, maka tidak batal sholatnya. Karena kita tidak bisa mengatakan ini batal atau tidak batal kecuali dengan dalil, dan di sini tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Nah, sedikit lagi. Qala ahlul arabiyyah, berkata ahli bahasa Arab, haqquha fil arabiyyati al waqfu, yang semestinya dalam amin dalam bahasa Arab adalah dengan diwaqafkan. Amin. Diwaqaf, nunnya diwaqaf. Amin. Waqaf dengan sukun. Li'annaha bimanzilatil aswat. Karena di sini menduduki kedudukan suara. Amin. Fa'idha wasolaha fatahan nun. Apabila dia menyambungnya dengan kalimat berikutnya, maka dia harus memfathahkan huruf nun. Kalau dia menyambungnya dengan kalimat setelahnya, setelah amin ada kalimat lain, kalau dia sambung maka harus difathahkan nunnya kalau dia mau menyambungnya. Nah, baik. Lil tiko isakinain, kenapa difathahkan huruf nunnya? Lil tiko isakinain, karena bertemunya dua sukun. Sukun di mana? Sukun pada ya dan sukun pada nun. Amin. Ya-nya sukun, nun-nya sukun. Nah, amin. Nah, ini yang semestinya. Dan kalau diwasolkan, disambung dengan kalimat yang lain, maka karena bertemu dua sukun, nun-nya harus difathah. Nah, amin. Nah, terus kalimat yang lain, kalau mau disambung. Nah, difathahkan huruf nun-nya. Karena bertemunya dua sukun. Kama futihat fi aina wa kaifa, sebagaimana difathahkan pada kalimat atau kata aina dan kaifa. aina dan kaifa. Aina nunnya fathah, kaifa fa-nya fathah. Nah, jadi amin kalau di wasol disambung dengan kalimat lain maka difathahkan huruf nunnya. Sebagaimana fathahnya huruf aina atau kata aina dan kaifa. Walam tuksar dan tidak dikasrohkan. Wala amini tidak. Kalau disambung dengan kalimat lain tidak dikasrohkan tetapi difathah. Lisikolil kasrati ba'dal ya. Kenapa tidak dikasrohkan? Karena beratnya huruf kasroh setelah ya. Ya, orang Arab berat mengucapkan kasroh setelah huruf ya. Amini. Ini berat, ya, maka tidak dikasrohkan. Tidak dikasrohkan karena beratnya setelah huruf ya. Karena beratnya kasroh setelah huruf ya. Sehingga difatahkan kalau disambung kalimat amin dengan kalimat yang lainnya. Namun hakuha yang semestinya, seyogianya dalam bahasa Arab, kalimat amin itu waqaf. Kalimat yang diwaqaf dengan sukun amin. Kecuali disambung dengan kalimat lain, maka difathahkan nunnya. Fahada mukhtasarun ma yata'al fahada mukhtasaru ma yata'allaku bilafdi amin. Inilah ringkasan kesimpulan dari pembahasan yang berkaitan dengan lafaz amin. Wa qad basattul qawla fiha bisyawahidi wa ziyadatil aqwal fi kitabit tahdzibil asma wal lughat. Dan sungguh aku telah membahas panjang lebar ya tentang lafaz amin dengan menyebutkan syawahid dan tambahan-tambahan pendapat-pendapat ya. Nah, dan penyebutan tambahan pendapat-pendapat dalam kitab Tahdzibul Asma wal Lughat. Nah, dalam kitab beliau Tahdzibul Asma wal Lughat. Nah. Taib. Ya. Ini ringkasan tentang lafaz amin. Kemudian setelahnya beliau membahas tentang hukum amin bagi imam, makmum, dan munfarid. Hukum mengucapkan amin bagi imam, makmum, dan munfarid. Juga beliau membahas tentang apakah dijaharkan, apakah disirkan, dibaca keras atau dilirihkan. Baik. Kemudian juga membahas kapan makmum mengucapkan amin. Dan juga dibahas tentang dalilnya. Nah, namun karena waktu sudah habis, insyaallah sisa pembahasan ini dari pasal yang ke-35 ini akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Bi'idznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.